بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Kitab masih kitab Al-Ashribah, ya. Bab yang ke-14, ya. Dengan judul bab karahiyatus syurbi qa'iman. Bab karahiyat asyurbi qa'iman, bab makruhnya minum dalam keadaan berdiri atau minum sambil berdiri. Ya, minum sambil berdiri makruh. Ya. Ini pendapat yang rajih dari dua pendapat para ulama atau tiga pendapat para ulama. Yang rajihnya adalah makruh. Ya. Nanti akan kita dapatkan dalil dia tidak sampai kepada yang haram dari hadis yang ada di bawah bab ini, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 5211. Ya, 5211. الإمام مسلم رحمه الله تعالى بركاته حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما حديث أنس radhiyallahu an, ia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, zajara artinya melarang, dari minum dalam keadaan berdiri atau minum sambil berdiri. Ya, dalilnya adalah zajara, adalah melarang. Ya, ini hadis yang pertama yang maknanya adalah larangan minum sambil berdiri dari Nabi SAW. Karena zajara artinya naha, zajara artinya naha, yaitu melarang. Nabi SAW melarang, dan larangan di sini bila mana nanti digabungkan dengan hadis yang lain, jadi turun derajatnya dari larangan yang asal hukumnya adalah haram dalam usul fikih kaidahnya. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal dari larangan adalah hukumnya haram, tapi nanti akan naik dari yang haram dengan adanya dalil yang lain. Ma lam yadull ad-dalilu ala khilafihi. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dia dari hukum haramnya. Sekarang untuk larangan yang dari minum, larangan dari minum berdiri, ada dalil yang menaikkannya dari hukum haram sampai ke makruh, ya, dari menurut pendapat yang rajih dari perbedaan pendapat para ulama. Walaupun di sini adalah larangan, tetapi larangan ini nanti akan naik dengan adanya hadis yang lain. Ya, tidak sampai ke tingkat haram, tetapi dia adalah makruh. Ya. Itu hadis yang pertama. Dan bayangkan kalau seandainya seseorang mendapatkan hadis larangan itu semuanya, hadis larangan minum berdiri, berarti dia akan berpendapat bahwa minum dalam keadaan berdiri itu adalah haram. Ya, adalah haram. Dan ini yang menjadi pendapat sebagian para ulama. Berikutnya 5212, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha, yang sekarang naha yang tadi zajara ya, annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Hadis Anas, Nabi SAW melarang dari seseorang minum dalam keadaan berdiri. Qala Qatadah faqulna fal aklu, lalu Qatadah bertanya kepada Anas gurunya, ya, bagaimana dengan makan? Kalau tadi kan larangannya naha an yashraba, ya, larangannya dari minum sambil berdiri. Lalu bagaimana dengan makan? Kata Qatadah bertanya kepada gurunya Anas. Faqal, kata Anas, zaka asharru wa akhbath. Zaka asharru wa akhbath, itu lebih buruk dan lebih khabith, ya, lebih khabith. Maksudnya lebih daripada makan dalam keadaan berdiri, lebih buruk daripada minum dalam keadaan berdiri, ya. Makan dalam keadaan berdiri lebih buruk daripada minum dalam keadaan berdiri. Berarti hukumnya kalau minumnya makruh, berarti makannya makruh yang berat, ya. Makruh yang berat, ya. Karena makruh itu pun bertingkat-tingkat, ya. Maka makruhnya adalah makruh yang berat, karena kalau minum, Nabi SAW pernah minum berdiri. Nah, ini yang menurunkan derajatnya dari haram. Sementara makan, Nabi SAW, ya, tidak ada riwayat, ya, yang menyatakan beliau makan dalam keadaan berdiri. Ya. Ini yang membuat Anas bin Malik mengatakan fadzaka asharru wa akhbath, itu lebih buruk dan lebih keji, ya. Lebih buruk dan lebih keji, atau lebih berat larangannya daripada minum dalam keadaan berdiri. Ini hadis yang kedua, masih hadis melarang. Sementara Imam Nawawi menghukumi dengan babnya, yaitu makruh. Bab makruh minum sambil berdiri. Adapun dua hadis yang telah kita baca itu masih larangan. Bahkan hadis yang kedua lebih tegas. Hadis yang kedua lebih tegas. Berikutnya 5213, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ya. Bimithlihi maksudnya sama dengan hadis sebelumnya. Wa lam yadhkur qaula Qatadah. Cuma di sini tidak ada pertanyaan Qatadah yang menanyakan tentang makan tadi, hanya sekedar menjelaskan hadis Nabi tentang larangan minum dalam keadaan berdiri. Adapun pertanyaan tentang makan dalam riwayat yang sekarang ini tidak ada. Ya, pertanyaan Qatadah fal aklu qala dzaka aswa wa akhbath, itu tidak ada dalam lafaz hadis yang sekarang. Ya. Berikutnya 5214, Imam Muslim mengatakan haddatsana Haddab bin Khalid qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Abi Isa Al-Aswari an Abi Sa'id Al-Khudri an Abi Isa Al-Aswari an Abi Sa'id Al-Khudri. Berarti ini hadis bukan hadis Anas. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, saat ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر أن يشرب قائما. Dan ini persis dengan hadis Anas yang pertama. Ya, sanadnya pun hampir sama. Ya. Hadis sanadnya hampir sama, hanya saja ini dari Abu Sa'id Al-Khudri sementara sana dari hadis Anas. Hadis yang pertama 5211 dengan hadis yang sekarang ini hampir sama lafaznya dan hampir sama jalur sanadnya sampai kepada Qatadah sama. Ya, ada bin Khalid Hammam kemudian Qatadah sama. Dari di sini Qatadah sampai kepada antara Qatadah kepada Nabi dua orang. Dari Qatadah kepada Nabi ada dua orang, yang pertama murid gurunya Abi Isa Al-Aswari, kemudian yang kedua sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang di sana Qatadah melawatkan dari siapa? Anas. Anas antara dia dengan Nabi satu orang. Ya, antara dia dengan Nabi satu orang. Ya, ini menunjukkan bahwa terkadang ini yang menjadikan mursal itu salah satu jenis hadis. Mursal itu lemah. Ya. Hadis ada sebuah ada jenis hadis namanya mursal, yaitu apabila seorang tabi'i, Qatadah tabi'in. Ya, apabila seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW. Ya, tanpa ada perantara, disebutkannya perantara antara dia dengan Nabi, dia mengatakan, tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW. Ini hadis namanya apa? Mursal. Para ulama menghukuminya lemah. Ya. Hukumnya lemah. Sebelum diketahui siapa orang yang dihapus. Ya. Lemah kenapa? Karena kemungkinan tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Ya, kemungkinan tabi'in yang tadi mengirimkan hadis langsung kepada Nabi tanpa ada perantara. Ya. Kemungkinan antara dia dengan sahabat ada tabi'in yang lain. Kalau pasti itu sahabat, enggak ada masalah. Karena sahabat itu adil. Tetapi karena ada kemungkinan tabi'in yang lain, maka dia jadi lemah. Karena tabi'in itu harus diketahui dia thiqah atau tidak, harus dipastikan siapa dia. Kemudian dia kalau sudah diketahui, harus dia derajatnya makbul sehingga bisa diterima hadisnya. Sekarang tidak diketahui siapa dia. Kalau yang tidak diketahui itu hanya sahabat saja dan itu sudah pasti sahabat, tidak ada tabi'in yang lain, berarti sudah tidak ada masalah lagi. Karena kalaupun tidak disebutkan sahabatnya, sahabat sudah adil. Nah, sementara sekarang ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW, di situ ada celah bahwa dia meriwayatkan dari sahabat yang lain. Seperti kota ada di sini, di hadis yang pertama dia meriwayatkan dari siapa? Sahabat. Dari sahabat. Sementara di sini dia meriwayatkan dari siapa? Dari tabi'in yang lain. Kalau sekiranya dia mengatakan qala Rasulullah SAW, belum pasti apakah dia langsung meriwayatkan dari sahabat langsung atau dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Kalau dari tabi'in yang lain, harus diketahui siapa dia orangnya, kemudian diketahui derajatnya berapa, apakah bisa diterima atau tidak. Nah, ini yang membuat hadis mursal adalah termasuk golongan hadis lemah. Ya. Bagaimana hasil yang disahihkan oleh para ulama itu betul-betul sempurna. Ya, betul-betul sempurna. Nah, ini contohnya bahwa Qatadah di sini meriwayatkan dari Abu Isa Al-Aswari, dan Abu Isa Al-Aswari tabi'in. Ya, tabi'in. Barulah Abu Sa'id Al-Khudri. Sementara di sana dia meriwayatkan dari sahabat langsung Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Baik, sementara lafaz hadisnya sama. Zajara Nabi SAW zajara anis syurbi qa'iman. Sama? Hadis pertama dengan sekarang sama. Nabi SAW melarang dari minum sambil berdiri. Kita lanjutkan 5215. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Muthanna wa Bunu Bashar wal lafdhu li Zuhair wa bani al-Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Su'bah qala haddatsana Qatadah an Abi Isa al-Aswari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah SAW naha anis syurbi qa'iman. Naha anis syurbi qa'iman. Ini juga sama dengan lafaz kedua dari hadis Anas, hanya saja tidak ada tambahan perkataan Qatadah. Naha dengan lafaz naha, kalau yang tadi pertama zajara. Naha dengan zajara sama dengan. Ya. Naha dengan zajara dalam bahasa Arab artinya melarang. Ya. 5216. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abdul Jabbar ibn al-Ala qala haddathana Marwan ya'ni al-Fazari qala akhbarana Umar ibn Hamzah qala akhbarani Abu Ghatafan al-Murri annahu sami'a Aba Hurairata radhiyallahu an. Ini sahabat yang ketiga yang meriwayatkan hadis melarang, ya, tiga orang sahabat, Anas, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, ketiga-tiganya adalah bahagian dari tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, ya, ini tiga dari tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yaqul qala Rasulullah SAW la yashrabanna, ini lafaz yang masyhur ya, yang anak TK menghafalnya sekarang ini. Ya. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Ya. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. La ini adalah la la nahya, la yang melarang. Janganlah salah seorang kamu minum dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri, siapa yang lupa hendaklah memuntahkan. Misalnya dia minum dalam keadaan berdiri, ternyata dia sadar yang sudah diminumnya sambil berdiri itu dimuntahkan lagi. Ini juga menguatkan memang larangan itu sangat tegasnya, walaupun tidak mencapai, karena bab berikutnya akan menurunkan derajatnya. Ya. Mustahil Nabi SAW melakukan yang haram. Ya, mustahil Nabi SAW melakukan yang haram. Dan Al-Imam An-Nawawi sehingga dia mengatakan dalam babnya yang ke-14 ini makruh minum sambil berdiri, di syarahnya beliau membantah pendapat-pendapat yang lainnya, membantah dengan tegas pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan haram. Nah, dia bantahnya. Di antaranya tadi adalah mungkin Nabi SAW melakukan apa yang sudah haram. Ya. Dan juga beliau membantah orang yang mengatakan bahwa hukum minum dalam keadaan minum dalam keadaan berdiri itu mansukh. Ya, justru yang larangannya, yang haramnya adalah minum dalam keadaan berdiri, larangan. Itu yang berlaku, sementara riwayat yang mengatakan Nabi minum dalam keadaan berdiri mansukh. Ini dibantah juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi bab yang sekarang ini adalah bab larangan. Cuma Imam Nawawi menyimpulkan di bunyi bab makruh. Padahal semuanya melarang. Larangan, ya, hadis Anas melarang, hadis Abu Sa'id melarang, hadis Abu Hurairah jelaskan, la yasrabanna ahadukum. Ini larangan langsung dari Nabi. Kalau tadi hanya cerita, Nabi melarang, Nabi melarang, Nabi melarang. Kalau di sini Nabi mengatakan la yasrabanna, janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, ini menambahkan juga ya, barang siapa yang lupa maka hendaklah dia memuntahkan. Ya, memuntahkan maksudnya yang sudah diminumnya sambil berdiri tadi dimuntahkan lagi, kemudian dia duduk minum lagi. Ya, kalau memang dia perlu minum lagi maka dia minum lagi. Kalau tidak, cukup dimuntahkan saja yang masih dalam mulut yang dia ketika meminumnya dalam keadaan berdiri. Ini tegas sekali ya, tetapi Imam Nawawi tetap bersekeras bahwa dia maksudnya makruh. Ya. Bahwa dia maksudnya makruh. Dia memakruhkan bukan karena kandungan hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, tapi dia memakruhkan dengan hadis yang setelahnya, dari bab yang setelahnya, bukan bab yang sekarang. Ini hadis semuanya melarang. Kalau satu bab ini kita baca hadis semuanya, kita pasti akan berpendapat haram. Apalagi dengan ditambahkan barang siapa yang minum dalam keadaan berdiri maka hendaklah memuntahkan. Ini justru mengharamkan. Jadi makruh dalam perkataan Imam Nawawi itu dia menggabungkan dengan hadis-hadis yang ada di bab setelahnya. Ya, bab setelahnya adalah bab fi syurbi min zamzama qa'iman. Bab tentang minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ya, ini cerita hadisnya bahwa Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Dan ini yang menunjukkan bahwa larangan yang ada pada bab yang sebelumnya itu larangan yang dari menunjukkan yang haram jadi naik menjadi makruh. Ya. Haram itu kan yang paling rendah larangannya, derajatnya. Nanti karena ada hadis yang ada di bawah bab ini, nanti dia akan naik lagi menjadi makruh. Hadis yang pertama di bawah bab ini tentang minum air zam-zam berdiri, 5217. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Kamil al-Jahdari qala haddatsana Abu Awana an Asim an Asy-Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala saqaitu Rasulullah SAW min zamzam fashariba wahwa qa'imun. Kata Abdullah bin Abbas, saya tuangkan atau hidangkan untuk Nabi air zamzam, maka dia meminumnya dalam keadaan berdiri. Dia minum air zamzam tadi dalam keadaan berdiri. Ya. Inilah dalil yang mengurangi hukum larangan di bab sebelumnya. Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri zamzam. Ya. Kemudian 5218, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Sufyan an Asim an Asy-Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shariba min zamzama min dalwin minha wa huwa qa'imun. Nabi SAW minum air zamzam dari sebuah ember. Ya. Wadah yang besar ya, yang ada telinganya, ada tali untuk mengangkatnya, ya. Sambil berdiri, ya. Dari ambilnya dari dalam ember tadi dengan mangkok misalnya, diambil dari situ kemudian dia minum dalam keadaan berdiri. Karena dahulu tentu pakai timba ya mengambilnya. Kalau sekarang kan sekarang disedot dari atas, tinggal kita buka kerannya bisa ambil. Kalau dulu harus ditimba dahulu, dari itu dia dituangkan ke dalam wadah cangkir, kemudian Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Berikutnya 5219, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Suraij bin Yunus qala haddatsana Husaim qala akhbarana Asim bin al-Ahwal ha wa haddathani Ya'qub ad-Dawraqi wa Ismail ibn Salim qala Ismail akhbarana wa qala Ya'qub haddathana Husaym qala haddathana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Asy-Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam shariba min Zamzam wa huwa qa'im. Masih hadis yang sama dengan jalur yang lain. 5220, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an 'Asimin sami'a Asy-Sya'bi sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu Rasulullah sallam min Zamzam fa syariba qa'iman wastasqa wa huwa 'indal bait. Nabi SAW, saya hidangkan air dari Zamzam kemudian Nabi minum dalam keadaan berdiri dan dia meminta air ketika itu dia sedang berada di Ka'bah. Ya. Indal bait, di dekat Ka'bah, dia minta air dan Abdullah bin Abbas menghidangkan untuknya air Zamzam dan dia langsung minum dalam keadaan berdiri. 5221 terakhir ya. 5221. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad bin Bashar qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ha wa haddathani Muhammad bin Muthanna qala haddathana Wahb bin Jarir kilahuma an Syu'bah, dari Syu'bah sampai kepada Ibnu Abbas sama dengan sanad sebelumnya bi hadzal isnad wa fi haditsihima fa ataituhu bidalwin. Ya, ini tambahan hadisnya, saya bawakan satu ember air zam-zam kepada Nabi dan dia minum dari air yang ada dalam ember tersebut dalam keadaan berdiri. Itulah hadis-hadis yang menjelaskan Nabi pernah minum zam-zam dalam keadaan berdiri, dan sekarang kita baca apa yang dikomentari oleh Imam Nawawi sampai ia mengatakan bahwa larangan yang tegas tadi maknanya makruh, ya, larangannya makruh. Halaman 728. Perlu diketahui ada bahwa menurut sebagian ulama hadis-hadis ini terdapat kerancuan pada maknanya. Jadi ketika dikumpulkan ini rancu nih, kok bisa bertentangan pula. Ya. Hingga mereka berkomentar dengan pendapat-pendapat yang salah. Jadi maksudnya dia membantah pendapat yang lain, ya. Dan menambahkan sampai berani melontarkan untuk melemahkan sebagiannya. Ya. Jadi ketika mereka berpendapat bahwa hadis tentang larangan minum berdiri, sehingga hadis yang hadis Ibn Abbas yang terakhir itu mereka lemahkan, ya, demi memilih hadis melarang dan mereka mengharamkan. Lalu hadis Ibn Abbas itu mereka apakan? Mereka mengatakan ini hadisnya lemah, padahal dalam Sahih Muslim sekarang ini kan, ya, dalam hadis Sahih Muslim, dan mereka melemahkan sebagainya dan mengutarakan opini yang salah atau takwil yang salah. Bukan merupakan tujuan kita untuk menyebutkannya, dan tidak ada alasan untuk menyebarkan kebatilan dan kekeliruan di dalam tafsir terhadap hadis-hadis yang ada. Di sini beliau memberikan sebuah komentar, ya, ya, tidak disebutkan ungkapan dari mereka-mereka tadi yang pendapat-pendapat yang lain. Dia mengatakan bukan merupakan tujuan kita untuk menyebutkannya, menyebutkan pendapat yang tadi yang rancu, yang keliru, ya. Dan tidak ada alasan untuk menyebarkan kebatilan. Ya, maksudnya kalau nanti diceritakan atau dibeberkan di sini berarti kita sebarkan, membantu untuk menyebarkan kebatilan. Sehingga dia tidak sebutkan di sini pendapat tersebut, alasan-alasan mereka dan kekeliruan dalam tafsir terhadap hadis-hadis yang ada. Tapi kita hanya menyebutkan yang benarnya, ya, yang benarnya, serta mengarahkan dan memperingatkan agar jangan tertipu dengan pendapat lain yang bertentangan, kata Imam Nawawi. Dan di dalam hadis-hadis ini tidak ada kerancuan dan kelemahan padanya. Hadis itu tidaklah rancu dan tidak ada yang lemah, semuanya sahih. Bahkan seluruhnya sahih dan benar, yaitu bahwa larangan tersebut bersifat makruh. Memang ada hadis larangan, tetapi hadis larangan adalah makruh. Adapun perihal Nabi SAW minum sambil berdiri adalah menjelaskan untuk membolehkan hal tersebut sehingga tidak ada sesuatu yang bermasalah dan bertolak belakang. Jadi boleh minum berdiri, ya, cuma bertentangan dengan yang utama, ya, bertentangan dengan yang utama, ya. Untuk menjelaskan untuk pembolehan hal tersebut sehingga tidak ada yang tidak ada sesuatu yang bermasalah dan bertolak belakang. Beginilah seharusnya hadis-hadis di atas dipahami, maksudnya digabungkan, ya, bukan ditolak sebagian, diambil sebagian, tetapi digabungkan bahwa larangan ini turun, ya, dari yang haram menjadi makruh, sementara yang menurunkannya adalah hadis yang lain. Jadi kita mengamalkan kedua-dua hadisnya, bukan meninggalkan atau mencampakkan sebagian dan mengamalkan sebagian. Ini tidak benar, katanya. Ya, bagaimana mungkin mengarahkan hadis-hadis tersebut kepada nasakh padahal masih mungkin untuk dipadukan? Ada yang mengatakan mansukh padahal tidak ada sejarahnya, tidak ada kalendernya, tidak diketahui kapan, ya. Karena salah satu cara untuk menghukumi satu hadis mansukh yaitu kita tahu ini yang pertama, ini terdahulu, ini yang terakhir, ya. Ya. Kalau sudah jelas sejarahnya, maka bagaimana pendapat seperti ini, wallahu alam. Jika dikatakan bagaimana mungkin minum sambil berdiri hukumnya makruh padahal Nabi SAW telah melakukannya, ya, jawab bahwasanya perbuatan beliau, ya, SAW apabila untuk menjelaskan pembolehan maka hukumnya adalah tidak makruh. Jadi Nabi SAW ketika melakukan minum berdiri untuk menjelaskan bahwa minum berdiri itu boleh, tetapi dia bertentangan dengan yang paling utama, ya, bertentangan dengan akhlak yang utama, ya. Kemudian dia menjelaskan tentang makna faman nasiya falyastaqi, ya, pada halaman 729. Hal ini dipahami sebagai anjuran dan sunnah. Jadi ketika orang yang memahami bahwa minum berdiri itu adalah makruh dan tidak haram, ya ketika dia meminum dan minum karena berdiri, adabnya karena dia merasa ya merasa bersalah atau merasa melakukan amalan yang bertentangan dengan yang utama, maka dia muntahkan lagi. Dia muntahkan lagi, dan ini kata beliau hanya sekedar sunnah saja untuk dimuntahkan. Ya. Itu yang bisa dibaca dari uraian beliau, dan beliau memang menyimpulkan demikian. Ada ulama yang mengharamkan, ya, ada ulama yang mengharamkan minum berdiri, dan hadis yang menjelaskan Nabi itu minum dalam keadaan minum zam-zam dalam keadaan berdiri, dia mengatakan ini adalah mansukh. Ya, ini mansukh, hukumnya dihapus. Kemudian ada mengatakan bahwa ya, ada yang mengatakan itu hanya khusus untuk zam-zam saja baru dibenarkan. Ya, apalagi Nabi SAW ketika itu tidak mendapatkan tempat untuk duduk karena dalam keadaan tawaf misalnya, karena dia di sisi Ka'bah. Ya, ini juga pendapat yang diuraikan atau dijelaskan di pendapat para ulama, dan kita sekarang ini dalam penerapannya tentu ya menerapkan hadis-hadis larangan. Bagaimana kita berupaya untuk tidak minum dalam keadaan berdiri, karena Nabi SAW dengan dari riwayat yang sangat banyak dari Anas bin Malik, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menegaskan zajara naha la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Ini tegasnya, maka secara adab yang sempurna ketika kita berupaya untuk tetap minum dalam keadaan berdiri, kalau seandainya kita membutuhkan dalam keadaan duduknya, untuk tetap minum dalam keadaan duduk, bila mana kita membutuhkan untuk memang minum dalam keadaan berdiri, ketika itu tidak ada tempat untuk duduk, ya, dan kita minum dalam keadaan berdiri dalam kondisi demikian tidak ada masalah, bukan tidaklah berdosa, ya, dan dia hanya sebatas kebutuhan, apalagi dalam keadaan tawaf, misalnya kita sedang tawaf dan kemudian kita haus lalu kita minum berdiri, ya. Misalnya orang bekerja di pabrik. Kerja di pabrik, kerja di bangunan atau bangunan, kemudian dia di situ dia berada di tempat yang kecil, ya, sedang nyusun bata, mungkin naikkan bata, dan dia minum untuk duduk sulit, maka hukum yang disimpulkan oleh para ulama dalam ini adalah mudah untuk diterapkan dalam suasana biasa normal, maka jangan sampai dia minum berdiri, terus upayakan kalau masih sempat untuk duduk, ini yang paling utama dan dia berpahala, masih usaha untuk duduk itu ketika dia minum dan dia mungkin untuk duduk, ini adalah ibadah. Tapi dalam kondisi dia tidak mampu untuk duduk dan memang dia butuh untuk duduk untuk minum dalam keadaan berdiri, maka dia juga tidak berdosa. Ini kesimpulan dari dua bab yang hadis-hadis yang ada di bawah dua bab yang Imam Nawawi menyimpulkan bahwa hukum larangan adalah makruh, sementara hukum berdirinya itu yang menurunkan, ya, Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri menurunkan derajat hadis melarang dari haram menjadi makruh, jadi haram menjadi makruh, dan makruhnya dari apa yang kita pahami dari ketegasan makruhnya, makruh bukan makruh yang sederhana, ya, bukan makruh yang sederhana, ya, tetapi makruh yang sedikit agak berat, makruhnya berat dan mendekati kepada yang haram, ya, apalagi yang menceritakan Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri itu hanya kasus dan tidak ada yang lain. Nabi SAW minum zam-zam dalam keadaan berdiri dan hadisnya dia sambil membahas, dan dia ketika itu sedang tawa. Jadi mengerucutkan pemahaman kita bahwa minum berdiri ini hanya dalam kasuistis, dan dia Nabi membutuhkan dan dia sedang tawaf dan minumnya pun minum zam-zam dan dia jelas minum dalam keadaan haus, kalau tidak tidak minta air, ya, dalam sebagian lafaz ini Nabi SAW meminta minum, berarti dia haus sekali, kalau ditunda-tunda lagi mungkin tidak kuasa untuk tawaf, maka dia dihidangkan oleh Abdullah bin Abbas air dalam ember, kemudian dia minum dalam keadaan berdiri. Kasusnya sangat sempit sementara larangan sangat tegas, dan bahkan ada barang siapa yang lupa hendaklah memuntahkan, maka penerapannya seperti tadi, jangan sampai kita minum dalam keadaan berdiri dan suatu saat nanti ketika kita butuh untuk minum dalam keadaan berdiri silakan minum, ya, karena kita memiliki kelonggaran dalam hal ini berdasarkan apa yang terjadi pada Nabi SAW, apalagi kasusnya sama, misalnya sedang tawaf dan kita haus minum. Kasusnya minum zam-zam, bukan minum teh es ya, bukan minum air mineral yang air botol sekarang ini, tapi minum zam-zam. Jadi kalau seandainya selagi kita mampu untuk minum, mencari tempat untuk duduk, maka lebih baik duduk, karena ini ibadah. Melihat ketegasan-ketegasan dan banyaknya riwayat yang melarang. Ya. Kalau digabungkan 3 lawan 1, tentu tidak akan mungkin bisa mengalahkan satu orang. Kasusnya cuma satu, ya. Dan riwayatnya hadis Ibn Abbas, sementara yang melarang hadis Anas, hadis Abu Sa'id, hadis Abu Hurairah. Dan lafaznya berbeda-beda. Ada yang zajara, ada yang naha, ada yang jelas Nabi mengatakan la yasrabanna ahadun minkum qa'iman. Dan bahkan ditegaskan lagi faman nasiya falyastaqi. Walaupun tentang secara ilmiah ini memunculkan masalah, tapi dalam penerapan itu tadi, upayakan jangan sampai minum berdiri. Udah. Dan lakukan dengan tujuan untuk mengikuti atau mentaati larangan Nabi, agar kita tidak minum dalam keadaan berdiri, dilarang oleh Nabi SAW. Upayakan. Ini ada, apalagi kalau yang tren-trennya standing party namanya, party, nah party, ya, ya, ya, ya, pestanya pokoknya tidak ada kursi, tidak ada apa, minumnya tegak. Ini sudah berjauh bertentangan sekali dengan tuntunan Nabi. Bertentangan sekali tuntunan Nabi SAW. Padahal untuk menyediakan kursi ada, dan itu trennya orang yang tidak tahu agama, bukan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin untuk tren-tren pula, ingin lebih nampak maju, nah, dia buat acara yang sama, kondisi sama. Nanti ada orang menghidangkan berdiri pula, yang minum langsung minum berdiri. Subhanallah, di mana tuntunan Nabi SAW? Ya, di mana tuntunan Nabi SAW? Saya rasa cukup ya untuk pagi hari ini, karena kondisi mulut juga tidak bisa bergerak banyak. Ya. Iya, itulah tawaf. Bisa jadi tawafnya tawaf umrah, bisa jadi tawaf haji. Tawaf umrah, Nabi SAW umrah di tahun ke-7. Ada. Bisa jadi. Berarti kalau dia tawafnya jelas tawaf wada, atau di haji wada, berarti ini memang mansukh. Ya. Jadi bisa jadi tawafnya kena ada penjelasan. Nanti kata Nawawi tidak ada penjelasan waktunya. Ibn Abbas itu menuangkan, menyediakan penjelasan waktunya. Kalau jelas di haji wada, berarti tahun-tahun terakhir, dan bisa jadi ini menghapus hukum larangan. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Apalagi hukum yang melarang itu hadisnya banyak, sementara ini satu. Jadi Imam Nawawi juga melihat itu semua, dan bahkan dia membantah dengan tegasnya, dan bahkan agak sedikit keraslah beliau. Agak sedikit keras dan tegas, dan bahkan dia mengatakan tidak pantas saya ceritakan pendapat yang batil. Itu tadi. Tidak pantas saya ceritakan pendapat yang batil. Dia menganggap itu ada pendapat yang batin, padahal memang dalam ruang perbedaan pendapat saja. Ya, wallahu taala alam. Itu maksudnya tidak suka. Jadi kalau dalam isu hukum fikih dikatakan makruh, berarti dia di bawah haram. Tapi itlak makruh itu yang dibenci. Itlak makruh, diungkapkan makruh berarti dibenci. Tapi pembahasan sekarang ketika ada haram, ketika kemudian ada makruh, berarti hukum fikih berarti di bawah haram. Maksudnya di atas haram. Kalau di bawah haram berarti lebih berat ya. Di atas haram. Maksudnya yang haram itu kan yang kalau yang paling bawah yang paling ya, terlarang. Nanti naik ke atas mubah, kemudian mustahab, kemudian sunnah, wajib dan seterusnya. Jadi maksudnya lebih ringan daripada haram. Ya. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.